جلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد melanjutkan kembali kajian Sirah An-Nabawiyah dari kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhawi Al-Masadir Al-Asilah karya Al-Ustaz Dr. Mahdi Rasulullah Ahmad waffaqahullahu ta'ala. Masih berkaitan dengan kisah masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana penjagaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada atau terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara jahiliyah di masa kecil. Pembahasan yang kali ini akan kita bahas masih berkaitan dengan itu, yaitu tentang Harbul Fijar, Perang Fijar. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, sumiyatil harbu allati darat baina Kinana wa Quraish min jihah wa Qais Ailan min jihah al-ukhra biharb al-fijar li'annahum istahallu al-maharim bainahum. Dinamakan perang ini dengan nama Perang Fijar. Kronologinya dikarenakan terjadi pertikaian antara dua kabilah besar, Bani Kinana dan Quraisy dari satu sisi, dari sisi lainnya Qais bin Ailan, yang mana perang ini mereka lakukan di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diharamkan di dalamnya peperangan, pertikaian dan yang semisal. Maka perang ini dinamakan dengan Fijar, dari kata fajara, fujuran wa fijaran, ya, artinya suatu yang terlanggar atau yang dilanggar. Telah kita ketahui bersama bahwasanya bangsa Arab sejak zaman Ibrahim alaihissalam sampai dengan hari ini, mereka senantiasa menjaga kehormatan dalam bulan-bulan tertentu, yang mana jika telah masuk pada bulan tersebut, mereka akan menjauhi peperangan, akan mengingatkan orang-orang dari pembunuhan, kezaliman dan lain sebagainya. Dan di bulan-bulan itulah mereka pergi safar dari satu negeri ke negeri yang lain, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala angkat ini. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Inna iddatash-shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fiihinna anfusakum." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya jumlah bulan sisi Allah Azza wa Jalla itu adalah 12 bulan saja. Fi kitabillah, dalam kitabullah, yaitu sejak diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 ini ada 4 bulan haram. Zalika dinul qayyim, yang demikianlah agama yang lurus. Maka fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Dan bulan tersebut yang kita kenal dengan Ashurul Hurum, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Al-Muharram. Dan perang Fijar ini terjadi di bulan ini, yang mana biasanya orang-orang Arab mengagungkan dan menghormati bulan-bulan tersebut. Namun pada kali ini mereka melanggar, sehingga dinamakan dengan Harbul Fijar, perang Fijar. Dan sebab yang memicu adanya perang ini adalah sebab wakana sababu hadza fihan, sebab yang sekali. Lam ya'du qatla rajulin min Quraisy tada'a ba'dahu al-ahlaf lil qital. Dikarenakan ada seorang Quraisy yang terbunuh, seorang lelaki Quraisy yang terbunuh. Maka kemudian itulah yang memicu setelahnya al-ahlaf, yakni persatuan dari persekutuan bangsa-bangsa Arab sana berkumpul untuk berperang, dikarenakan ada kabilahnya yang terbunuh. Dan ini sampai hari ini, kalau ada di negeri Arab sana ada satu kabilah, misalkan Fulan, dari kabilah Fulan ini diserang atau ditikam atau disakiti atau dia, maka ketua kabilahnya, kepala kabilahnya, dia akan mengumpulkan orang itu untuk menyerang kabilah lain, kabilah yang membunuh atau kabilah yang menikam, kabilah yang menyakiti orang tersebut. Maka pada perang Fijar ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya, ana hadhihi al-harba indama hajat kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 20 sana. Ini masih berkaitan dengan masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang ini. Ketika perang ini berkecamuk, meletus berkobar, umur Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Ishaq itu 20 tahun. Berbeda dengan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham mengatakan dalam kitab sirahnya, inna hajat li wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 14 sana atau 15 sana. Kata Ibnu Ishaq, karena Ibnu Hisham, perang ini terjadi ketika Rasul umurnya 14 atau 15 tahun. Sedangkan Ibnu Ishaq mengatakan perang Fijar ini terjadi ketika Rasul umurnya 20 tahun. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam syahida ba'd ayyamihi ma'a amamihi. Kata Ibnu Hisham, ketika umur 15 atau 14 tahun ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan dan mengikuti sebagian hari-hari perang Fijar bersamaan dengan atau bersama dengan paman-paman. Yang kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu anbulu ala a'mami. Aku ketika perang itu memungut, mengambili anak-anak panah yang ditembakkan atau diserangkan kepada paman-pamanku, diambil kembali dan dikembalikan kepada musuh-musuh. Ai aruddu alaihim nubla aduwihim idza ramawhum biha. Yani aku mengembalikan anak panah tadi, yani diserang balik jika mereka melempari anak panah itu kepada paman-paman kami. Walamma kana harbul fijar qad istamarrat zamanan tawilan fayumkinu al-jam'u baina qaul Ibnu Ishaq wa Ibnu Hisham. Karena kalau kita lihat di sini ada perselisihan di antara para ulama. Yang satu bilang 20, yang satu bilang 14 atau 15. Maka mu'alif hafizahullah ta'ala ingin mencoba menggabungkan, ambil jalan tengah, ambil jalan tengah, tidak condong ke satu sisi atau sisi lain. Ketika dia seorang hakim, maka harus menjadi penengah, bukan condong ke sana atau ke sini. Itu bukan hakim, bukan ulama. Walamma kanat harbul fijar qad istamarrat zamanan tawilan. Ketika perang Fijar ini telah berlalu masa yang panjang, maka mungkin bisa digabungkan antara ucapan Ibnu Hisham dan juga Ibnu Ishaq. karena perang ini bertahun-tahun berjalan. Dikabulkan bahwasanya di situ umur Rasul sallallahu alaihi wasallam kana fi mubtadi'iha nahwa 15 sana. Walida kana yanbulu ala a'mamihi wa inda intihaiha kana umruhu 20 sana. Bisa diambil jalan tengah bahwasanya pada umur 14 atau 15 tahun ini itu adalah masa dimulainya perang Fijr. Yaitu ketika Rasul mengambil anak-anak panah yang dilemparkan kepada paman-pamannya oleh musuh. Adapun masa berakhirnya perang ini yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di umurnya yang 20 tahun. Sehingga bisa diambil jalan tengah gitu, di antara dua pendapat tadi. Bukan 14 saja atau 15 atau bukan 20 saja. Tapi karena perang ini terus berlanjut zaman yang tawilan, waktu yang panjang, maka bisa jadi kejadian ini terjadi di awal perangnya, yaitu ketika Rasul umur 14 dan 15, dan berakhir ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di umur 20 tahun. Wa mimma yulfitun nazar annahu lam yarid dzikrun lisyiraq Rasul sallallahu alaihi wasallam mubasharatan fi hadzal hadd. Dan yang perlu diperhatikan dalam kisah ini bahwasanya tidak ada hadis atau riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti secara langsung dalam perang Fijr ini, perang pertikaian di bulan Haram. Waqad kana yablughu sinnal qital, padahal umur beliau ketika itu sudah mencapai umur peperangan. Umur dibolehkannya turun ke medan perang. Karena fi riwayat Ibn Ishaq al-Madhkura, sebagaimana dalam riwayat Ibn Ishaq yang telah kita sebutkan tadi, umurnya 14-15 itu sudah boleh ikut peperangan. Wa anna Suhaili zalika, As-Suhaili, Imam As-Suhaili dalam kitabnya Raudul Unuf menjelaskan bahwasannya mengapa Rasulullah SAW tidak mengikuti perang ini secara langsung, dikarenakan kanat harbu fijarin baina kufar, karena perang Fijar ini terjadi di antara dua suku kafir. Walam ya'zanillahu ta'ala li mu'minin ayyuqatil illa litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan bagi seorang mukmin untuk mengikuti peperangan kecuali peperangan yang di mana di situ ingin ditegakkan kalimatullah. Qultu, kata mu'alif hafizahullah, law sahha hadisun nublihi au nablihi ala a'mamihi fahuwa dalilun ala ishtirakihi fil harbi ishtirakan ramziyan ghayra mubashirin. Seandainya hadis tentang pengambilan anak-anak panah yang dilemparkan kepada paman-paman beliau SAW ini benar, maka ini merupakan dalil bahwasanya beliau mengikuti perang tersebut. Akan tapi perang mengikuti perang secara simbolis, ramziyan, ghairu mubashir. Artinya tidak langsung di medan depan, tapi di belakang, karena nunggu apa anak panah yang ditembaki baru mengambilnya dan mengembalikan menyerang atau serang balik. Wa yumkin tafsiruhu, dan bisa kita tafsirkan jika benar kisah tersebut, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ishtaraka bi hadhihi al-kayfiyah fi ad-difa' 'anil muqaddasat wal maharim. Jadi tafsirkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti perang ini dengan cara yang demikian, yakni tidak langsung di lini depan tapi di belakang melindungi paman-pamannya yang ada di belakang. Istaraka bihadhil kaifiyah fi ad-difa' 'anil muqaddasat, ingin membela kebenaran dan keadilan. Wa khasatan, apalagi terkhusus Qais ibn Ailan hiyal muta'mu'at mu'tadiyah. Terlebih lagi bahwasanya Qais ibn Ailan ini adalah pihak yang menyerang, pihak yang pertama kali menyerang. Sedangkan Quraisy mereka adalah pihak yang diserang. Wa hadza min al-qayyim al-ulya allati ihtama biha ar-rusul wal muslimun. Ai rusmatul mazlum. Dan ini merupakan urusan yang mulia, yang mana ini menjadi peran penting yang dilakukan oleh seorang rasul atau orang-orang yang mencintai kedamaian, orang yang berusaha mendamaikan, menolong orang-orang yang terzolimi, maka mereka akan membela itu semua dan akan menolong itu semua dengan cara apapun. Maka di sini Rasulullah SAW menolong orang-orang yang terzolimi ini dari paman-pamannya ini, dari kalangan paman-paman, dari serangan Qais bin Ailan yang menyerang pertama kali, yang kita kenal sekarang dengan jihad udhaf, jihad pertahanan. Artinya ada orang yang menyerang ke negeri kita, maka kita bertahan demi menjaga kehormatan, pertumpahan darah dan harta. Al-Mabhas al-Hadi Ashar Shuhuduhu Hilfal Fudul Awil Mutayyadin Wal Hikam Wal Ibarah Min Dalik. Pembahasan yang ke-11, partisipasi Rasulullah SAW dalam perjanjian Al-Fudul atau perjanjian Al-Mutayyadin, dan hikmah dan pelajaran yang diambil dari ini. Setelah berlalu perang panjang, ya, Harbu Al-Fijar ini, maka terjadilah kesepakatan dan perdamaian. Rawa Ahmad anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala syahidtu khilfal mutayyibin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini riwayat yang pertama, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahidtu khilfal mutayyibin. Aku menyaksikan perjanjian al-mutayyibin. Ma'a ummati wa ana gulamun, bersama dengan paman-pamanku. Dan ketika itu umurku adalah masa remaja, gulam. Wa ma uhibbu anna li humrun na'am wa anni anfusuhu. Dan aku tidak akan melanggar perjanjian itu, walaupun untuk seekor unta merah. Aku menyaksikan perjanjian al-mutayyibin, perjanjian damai. Wa ma uhibbu anna li humrun ni'am wa anna wa anni anfusuhu. Dan aku tidak akan melanggar perjanjian itu, walaupun perjanjian itu, walaupun itu melanggar, kalau dengan melanggar itu akan mendapatkan seekor unta merah. Unta merah ini adalah hewan yang paling berharga bagi orang-orang Arab. Orang harga yang nilainya tinggi. Misalkan kendaraan mungkin seperti Bugatti gitu ya, yang 300 emat. Nah ini walaupun diberikan demikian, beliau tidak akan melanggar perjanjian. Hilfal mutayyibin atau perjanjian mutayyibin ini adalah perjanjian yang terjadi dikarenakan ada perselisihan intern dari suku Quraisy setelah meninggalnya Qusay bin Kilab, dan kakek moyang Rasulullah SAW, yang mana kemudian terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok Bani Abdi Manaf dan yang bersekutu dengan mereka. Yang kedua Bani Abdi Dar dan yang bersekutu bersama mereka. Dan setelah selesai perselisihan ini dan mereka ingin berdamai, akhraja Bani Abdi Manaf jafnatan mamlu'atan tiban indal Ka'bah. Ketika melakukan perjanjian perdamaian, Bani Abdi Manaf mengeluarkan mangkuk yang berisi minyak wangi. Indal Ka'bah, di sisi Ka'bah. Summa ghamasal qawmu aydiyahum fiha, yang kemudian mereka memasukkan, mencelupkan tangan-tangan mereka ke dalam jabnah atau mangkuk tadi yang berisi minyak wangi. Fata'aqadu wa ta'ahaduhum wa hulafa'uhum. Tsumma masahul ka'bata bi aydihim tawqidan 'ala anfusihim. Kemudian mereka bersepakat dan berjanji bersumpah untuk tidak lagi bertikai dan berselisih. Dan di sini ada simbolisnya, yaitu dengan mengusapkan minyak wangi yang tangan-tangan mereka tadi habis dicelupkan ke Ka'bah, dioleskan di Ka'bah sebagai apa? Tauqid dan ala anfusihim, sebagai penegas. Ya, kalau zaman sekarang itu tanda tangan sama materai. Ya, mereka pakai ini, ya, dioleskan di Ka'bah. Maka pasam mobil mutayyibin. Maka perjanjian ini dikenal dengan perjanjian mutayyibin. Ini dari kata tayyib, perjanjian minyak wangi. Wa ta'aqadu banu Abdiddar. Tadi Bani Abdi mana? Begitu pula mengikuti Bani Abdiddar, mereka juga ingin berdamai di sisi Ka'bah. Di antara isi perjanjiannya adalah Allah yatakhazalu wa la yuslim ba'dhum ba'dan li'adu. Yaitu tidak menelantarkan dan tidak menyerahkan satu dengan yang lainnya atau sebagian yang lainnya kepada musuh. Dan saling tolong-menolong. Maka perjanjian ini dinamakan perjanjian al-ahlaf, perjanjian persekutuan. Jadi kalau Bani Abdi Manaf dikenal dengan perjanjian minyak wangi. Adapun Bani Abdiddar, perjanjian persekutuan. Ini adalah khilfah al-mutayyibin, perjanjian minyak wangi. Kata Rasulullah SAW, syahidu khilfah al-mutayyibin. Aku menyaksikan apa namanya perjanjian mutayyibin bersama paman-pamanku, sedangkan ketika itu umurku masih remaja. Ini 14-15. Wa ma uhibbu anna li khamrun na'am wa ana wa anni antusuf. Ini riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Dalailu An-Nubuwah, ma sahidtu hilfan li Quraisyin illa hilfal mutayyibin. Wa ma uhibbu anna li khamrun na'am wa anni kuntu naqattuhu. Aku tidak pernah menyaksikan perjanjian atau mengikuti perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, karena banyak sering melakukan perjanjian-perjanjian, kecuali perjanjian al-mutayyibin. Wa ma uhibbu anna li humrun na'am wa anni kuntu naqattuhu. Dan aku tidak suka memiliki humrun na'am dalam keadaan aku menyelisih atau melanggar perjanjian itu. Dikomentari riwayat ini oleh Imam Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitab Dalailun Nubuwah. Zama ba'du ahli siyar annahu arada khilfal qudul. Baina Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yudrik khilfal mutayyibin. Sebagian ahli sirah, ahli sejarah mengatakan atau berpendapat bahwasanya perjanjian atau riwayat ini yang dikatakan oleh Rasul ini adalah perjanjian al-fudul, hilfal fudul. Karena Nabi SAW tidak menjumpai perjanjian al-mutayyibin. Ini kata sebagian ahli sejarah yang disampaikan oleh Al-Imam Baihaqi. Kata mu'alif hafizahullah wa raji indi qaul ahli siyar. Yang raji menurutku adalah pendapat ahli siyar bahwa ini adalah khilfah al-fudul, perjanjian fudul. Jadi yang disaksikan oleh Rasul, bukan khilfah al-mutayyibin. Wal Baihaqi nafsuhu yaqulu fi Sunan al-Kubra inna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yudrik khilfah al-mutayyibin. Dan Baihaqi sendiri dalam kitab Sunan al-Kubra mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengikuti perjanjian al-mutayyibin, tapi mengikuti khilfal fudul. Khilfal fudul ini adalah setelah perang Hijaz. Perang Hijaz selesai, maka terjadilah perjanjian al-fudul. Khilfal al-fudul. Nah, yaitu apa? Mengembalikan al-fudul dari kata kelebihan. Fudulah ini suatu hal yang berlebihan atau yang tidak dibutuhkan. Maka dinamakan perjanjian al-fudul. Kaif al-fudul? Dikatakan dalam perjanjian tersebut isinya adalah mengembalikan harta yang berlebih gitu, kepada yang berhak. Ini kata mu'alif hafizullah ta'ala yang di dalam riwayat yang kita sampaikan, yaitu riwayat Imam Baihaqi dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyaksikan khilfa al-fudul, bukan khilfa al-mutayyibin. Nah, dikarenakan apa? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Baihaqi bahwasanya Rasulullah SAW belum mendapati atau belum menyaksikan khilfa al-mutayyibin. Wa yumkin al-jabu baina riwayat Ahmad wal Baihaqi wa riwayat ahli siyar. Dan bisa kita coba untuk digabungkan antara riwayat Ahmad Baihaqi dan juga riwayatnya ahli sejarah. Inilah yang sering dilakukan oleh para ulama ketika melihat hadis yang zahirnya atau nampaknya itu kontradiksi. Yang satu mengatakan tidak, yang satu mengatakan iya. Atau yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak. Kesannya seperti bertabrakan. Maka para ulama ya, dalam hal ini berkewajiban untuk menggabungkan antara riwayat yang kesannya kontradiksi. Dalam ilmu mushalah dikenal dengan mukhtaliful hadis. Mukhtaliful al-hadis, yani menggabungkan riwayat A dengan B. Diambil jalan tengah sehingga tidak membuang hadis yang A, tidak membuang hadis yang B. Tetapi semuanya diambil. Dan ini bisa. Bahkan Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah taala, beliau bersemangat dan menantang orang-orang yang meninggalkan hadis A dan B dikarenakan kontradiksi. Beliau mengatakan, datangkanlah kepadaku hadis-hadis yang kontradiksi. Sini, bawa sini. Liu'alifu bainahuma, untuk aku kumpul, aku gabungkan antara keduanya. Sehingga tidak meninggalkan riwayat-riwayat yang sahihah yang terkesannya kontradiksi. Wa yumkinu al-jam'u baina riwayat Ahmad wal Baihaqi wa riwayat ahli siyar anna hilfal mutayyibin qad tajajjada fi hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'urifa bismin akhar huwa hilful fudul. Bisa digabungkan antara riwayat yang tadi kita sampaikan, yang satu bilang Rasul tidak mengikuti hilful fudul, yang satu bilang Rasul hanya mengikuti hilful mutayyibin, maka digabungkan oleh mu'alif hafizahullah taala bahwasanya perjanjian hilful mutayyibin ini terjadi berkali-kali, diperbarui undang-undangnya, perjanjian isi undang-undangnya diperbarui. Yaitu pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'urifa bismin akhar, dan dikenal dengan nama lain yang dinamakan dengan Khilfa al-Fudul. Wallahu ta'ala a'lam. Dan diriwayatkan oleh Al-Humaydi, Al-Imam Al-Humaydi dengan sanad yang sahih dalam Kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an hilfan lau du'aitu bihi fil Islam la ajabtu. Sungguh aku telah menyaksikan di kediaman Abdullah ibn Jud'an sebuah perjanjian yang mana jika aku diserukan di dalam Islam untuk perjanjian itu, maka aku akan mengikuti. Tahalafu ayyaruddu al-fudul ala ahliha wa alla yu'izza zalimun mazluma. Yang mana dalam perjanjian itu mereka saling bersumpah untuk mengembalikan kelebihan harta kepada orang yang berhak. Ayyaruddu al-fudul ala ahliha wa alla yu'izza zalimun mazluma, dan tidak membiarkan orang yang zalim ini menyakiti atau menzalimi orang lain. Wa rawaya Ishaq, dan diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an khalfan ma uhibbu anna li bihi humrun na'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Riwayat yang kurang lebih maknanya sama. Laqad aqada hadzal khilfa banu Hashim wa banu Abdul Muthalib wa banu Asad, wa banu Zuhrah, wa banu Taim. Perjanjian ini terjadi di antara Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, Bani Asad, Bani Zuhrah dan Bani Taim. Kabilah-kabilah besar di Arab. Mereka bersepakat ala tadasur wal ahdi lil mazlum minaz zalim. Bersepakat untuk saling tolong-menolong, menghilangkan kezaliman dan menolong orang-orang yang terzalimi. Wa kana dzalika fi Dzulqa'dah, dan ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah qabla al-mab'ats bi 20 sanah. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 tahun ini. 20 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munsharifu Quraisy min harbil fijar, yang mana perjanjian ini, ya, perjanjian dari antara Bani Hasyim, Abdul Muthalib, Bani Asad, Bani Zuhrah, Bani Taim, ya, ini kesepakatan yang terjadi setelah selesainya perang Fijar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berumur 20 tahun. Wa kana awwalu man da'a ilaihi Az-Zubair ibn Abdul Muthalib am Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama kali mempelopori perjanjian ini adalah paman beliau sendiri, yaitu Az-Zubair ibn Abdul Muthalib. Ya. Wa kana sababuhu, sebab dari perjanjian ini, anna rajulan min Zubayd, ada seorang laki-laki dari daerah Zubayd di Yaman sana. Ya, kalau di Yaman bilangnya Zabi. Qadima Makkah bi bida'ah atau bi bida'atin lahu. Dia datang ke negeri Mekah. Qadima berarti dia datang dari jauh. Kalau ja'a dia datang dari dekat. Ja'a Makkah berarti dia datang dari dekat, mungkin dari luar haram. Adapun jika qadima berarti dia dari jauh. Qadima Makkah bi bida'atin lahu, dia datang ke negeri Mekah membawa barang dagangan, membawa barang milik dia. Fashtaraha minhu al-As ibn Wa'il as-Sahmi, kemudian dibelilah barang dagangan tadi oleh al-As ibn Wa'il as-Sahmi, ayah dari Amr ibn al-As, ayah dari seorang sahabi Amr ibn al-As. Beliau ada seorang tokoh pemuka yang dihormati. Maka ketika mengambil atau membeli barang dagangan seorang dari Zubayd ini, humisa anhu haqqahu, ditahan haknya. Jadi hanya dibayarkan setengah saja, sisanya tidak dibayar. Intinya tidak diberikan hak. Fasta'adda alaihi Az-Zubaydi al-Ahlab, maka dia meminta bantuan, meminta pertolongan. Saya telah dizolimi oleh Al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Ya, maka dia meminta pertolongan dari persekutuan persekutuan tadi. Ya. Yaitu dari kalangan Abdud Dar, Bani Mahzum, Bani Jahm dan juga Bani Sahm. Ya, dari sukunya Al-As bin Abdi bin Wa'il as-Sahmi. Ya. Tapi mereka semua, ya, yang dimintai tolong ini enggan untuk menolongnya. Fa'abau ayyu'inuhu 'alal 'as, mereka tidak ingin membantu orang Zubaydi ini dari kezaliman yang dilakukan oleh al-'As. Fa'zajaruhu, bahkan mereka justru mengusirnya. Falamma ra'a Zubaydi asyara, maka ketika seorang Zubaydi ini melihat kejahatan yang telah dilakukan oleh kabilah Arab, raqa 'ala jabali Abi Kubais inda tulu'i syams, maka kemudian orang ini naik ke atas gunung Abi Kubais, yaitu gunung yang sebelah Mekah, ketika terbit matahari. Wa Quraisyun fi andiyatihim haulal Ka'bah, dan ketika itu orang-orang Quraisy sedang ada di sekitar Ka'bah, maka orang ini naik ke atas dan berteriak dengan suara yang lantang, sehingga didengar oleh orang-orang Quraisy yang sedang berada di sekitar Ka'bah. Faqala bi'a'la sawtihi, kemudian berkata dengan mengangkat suaranya, ya ahli fihrin limazlumin bidu'atuh bibabni makkata na'id dari wa nafari wa muhrimin as'ata lam yaqdi umratuhu ya lirrijali wa bainal hijri wal hajari Innal harama liman tammat makarimuhu wala harama li saubil fajiril ghudari. Artinya, wahai keturunan Fihir, yakni bangsa Quraisy, dari kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fihir bin Malik ibn Nadar ibn Kinanah, kakek yang kesekian, yang nama, yang mana Fihir ini menjadi julukan, setelahnya menjadi julukannya Quraisy. Ya al-Fihrin, wahai Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, lima zulumin bidha'atuhu, wahai orang yang menzolimi seseorang yang membawa barang. Bibab lima katana ini dana iddari wan nafari, yang mana orang ini datang dari jauh, datang ke kota Makkah jauh dari negeri dan juga saudara-saudaranya. Wa muhrimin as'ata lam yaqdi umratuhu. Sedangkan orang-orang yang muhrim sedang dalam keadaan ihram. Rambut-rambut mereka masih kusut. Belum selesai umrohnya. Ya lirrijal wa baina hijri wal hajar. Wahai orang-orang yang berada di sekitar Hijr Ismail dan berada di sekitar jumrah, tempat melempar hajar. Innal harama liman tammat makarimu, sungguhnya kehormatan tanah haram ini dimiliki bagi orang-orang yang sempurna kemuliaan. Wala harama li saubil fajiril budari, dan tidak pantas tanah haram ini dimiliki oleh orang-orang fajir, orang-orang yang khianat, orang-orang yang jahat. Maka setelah mendengarkan itu, berdirilah Zubair bin Abdul Muttalib, merasa tersinggung dan marah. Qala li hadza mutraku, apakah dikarenakan orang ini kalian meninggalkan? Meninggalkan atau tidak memberikan haknya? Maka dikarenakan Al-Aus ibni Wa'il, kalian meninggalkan memberikan hak orang Zubaydi ini dan tidak membantunya dan tidak menolongnya. Fajtama'at Quraisy wa Zuhrah wa Tayy fi dar Abdullah bin Jun'an fatahalaqu wa ta'ahadu fi al-Qa'dah al-Haram liyakunanna yadan wahidatan ma'al mazlum al-zalim hatta yu'ti ilayhi haqqahu ma balla bahra sufah. Maka kemudian berkumpullah Bani Quraisy, suku Quraisy dari kalangan Zuhrah Tayy di rumahnya Abdullah bin Jun'an. Maka mereka saling bersumpah, saling berjanji pada bulan Zulqa'dah, yaitu pada bulan haram yang tidak boleh di situ melakukan kezaliman. Liyakunanna yadan wahidan, agar menjadi satu tangan dalam menolong orang-orang yang zalim dan menahan, menolong orang-orang yang terzalimi dan menahan dari kezaliman sampai dia memberikan hak padanya. Ma balla bahru sufah, selama air laut itu basah. Artinya selama-lamanya. Waqalu laqad dakhala haula, fasammat Quraisy zalika al-hilf al-fudul. Maka dari itu kemudian Quraisy menamakan perjanjiannya dengan perjanjian al-fudul. Jadi riwayat sudah kita sampaikan apa mengapa dinamakan hilf al-fudul, hilf al-mutayyabin, ya, dari riwayat-riwayat yang kita sampaikan. Waqalu laqad dakhala haula fi fuduli min al-amri thumma masu ila al-aus min wa'il fantaza'u minhu sil'ata Zubaydi fadaqa'uha ilayhi. Kemudian kemudian mereka berjalan menuju rumahnya Al-As bin Wa'il dan meminta barang dagangan yang dimiliki oleh Zubaydi dan mengembalikannya kepada Zubaydi. Di antara hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah tentang perjanjian ini, yaitu yang dikatakan oleh mu'alif hafizullah, idza kana ahlul jahiliyah yarfuduna dzulm bidawafi fitriyah fa'aula bi ahli al-islam rafduhu bidawafi aqadiyah. Jika orang-orang jahiliyah, yarfuduna dzulm, mereka menolak kezaliman. Atas dasar apa? Bukan atas dasar agama, atas dasar undang-undang, enggak. Atas dasar hati nurani. Maka lebih utama ahlul Islam, orang-orang Islam lebih utama dalam menolak kezaliman. Karena mereka landasannya adalah keyakinan agama. Karena mereka dasarnya adalah din. Lianna al-Islam ja'a hasan ala adami zulmi wa mutamasyian ma'al fitrah wa muqawiman laha min ayyin haraf. Karena Islam datang dengan mengajarkan untuk meniadakan kezoliman. Dan ini berjalan bersamaan dengan fitrah, hati nurani, dan menguatkan ya, untuk menghilangkan segala penyelewengan. Wala qarabata yaqita Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ahamiyatil hilf li'anna madmunahu huwa madmunu ma da'a ilaihi al-Islam fi amri ihatil haqq ibtali dhulm. Dan ini tidak aneh jika Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan betapa pentingnya perjanjian dan isi perjanjian ini. Karena isi perjanjian itu itulah Islam yang menyeru kepadanya, yaitu dengan mengembalikan hak-hak orang yang berhak dan membatalkan kezaliman-kezaliman yang ada. Dan hikmah yang selanjutnya, inna daur alladzi qama bihi Zubair fi hadzal hadits la dalilun ala muru'ati rijalil baitil hasyimi. Peran yang dilakukan oleh Zubair bin Abdul Muthalib dalam perjanjian ini menunjukkan bahwasanya ada keluhuran budi dari Bani Hasyim, dari laki-laki Bani Hasyim. Wa bayani fadlihim ala ghairihim fi mithli hadhil mawatin, dan ini menunjukkan kemuliaan Bani Hasyim dibandingkan dengan kabilah-kabilah yang lain. Dan cukup itu sebagai kemuliaan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana minhum. Dan cukup itu sebagai kehormatan dan kemuliaan manakala Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari atau di tengah-tengah keluarga yang mulia, yang memiliki keluhuran budi, yang memiliki, yang dihormati dan disegani oleh orang-orang sekitarnya, oleh suku-suku sekitar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dan kelebihan atas kabilah-kabilah yang lain. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.